bercerita membuat diriku penuh nostalgia, dan sekejap mata masa indah itu hadir di hadapanku. Teman-teman lama, sahabat setia, selalu bersama.